Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan membaca Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi syarhi Jawami'il Akhbar, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan al-hadithu sabi', hadis yang ketujuh, yaitu alamatul munafik, tanda-tanda kemunafikan atau tanda-tanda orang munafik. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat perkara, ada empat jenis orang, jenis manusia. Kunna fihi kana munafiqan khalisan. Pada diri seseorang itu apabila empat-empatnya ada, maka dia menjadi munafik yang sejati, munafik yang murni. Jadi ada empat perkara yang apabila seseorang itu memiliki keempat perkara tersebut, ada empat perkara yang apabila ada pada diri seseorang, maka orang tersebut menjadi munafik yang sejati, munafik yang murni. Faman kanat fihi khoslatun minhunna, dan barang siapa yang padanya ada salah satu dari empat tadi, kanat fihi khoslatun minan nifaq, maka dia memiliki sebagian khoslah, sebagian watak dari kemunafikan. Hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya. Yang pertama, idza tumina khana, apabila diamanahi khianat. Wa idza haddatsa kadzaba, apabila berbicara dusta, dia dusta. Wa idza ahada, apabila dia berjanji, ghadara, dia mengingkari. Wa idza khasama fajara, apabila bertikai, dia melampaui batas. Fajaro, hadis muttafaqun alaih. An-nifaq asasus syar. Kemunafikan itu merupakan pondasi kejelekan, asas dari kejahatan. Wa huwa ayyudhhiral khaira wa yubtina syarra, yaitu menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejahatan. Dia menampakkan kebaikan seolah-olah dia adalah orang yang baik, tapi batinnya dia adalah orang yang jahat. Hadzal haddu yadkhulu fihi an-nifaqul akbar al-i'tiqadi. Batasan yang seperti ini tadi, menampakkan kebaikan, mendohirkan, jadi dohirnya dia baik, ternyata batinnya jahat. Ini yang seperti ini masuk pada nifaqul akbar, an-nifaqul akbar al-i'tiqadi. Munafik yang besar, yang disebut dengan munafik i'tiqadi. Pernah ada i'tiqadi, ada nifaq amali. An-nifaq amali. Kalau menampakkan kebaikan, batinnya jahat, jelek, ini adalah nifaq, nifaqul akbar, nifaqul i'tiqadi. Alladhi yudhhiru sahibuhul Islam wa yubtinul kufra. Yang orang tersebut menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Seperti yang terjadi pada di zaman Rasulullah SAW. Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Sejatinya dia adalah orang yang kafir, tidak mau mempercayai apa yang dibawa oleh Rasul SAW. Tapi karena tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki daya untuk melawan, maka akhirnya terpaksa mengaku Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi menyembunyikan kekufuran. Padahal batinnya masih kufur, masih sangat benci sekali. Wa hadha naw'u mukhrijun minad din bil kulliyah. Jenis yang seperti ini mengeluarkan seseorang dari agama Islam ini secara menyeluruh. Wa sahibuhu fid darkil asfali minan nar. Dan orang yang seperti ini berada di dalam neraka yang paling dalam. Ini menambahkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Wa qad wasafa Allahu haula'il munafiqin bi sifati syarri kulliha. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati mereka, orang-orang munafikin, dengan sifat yang jahat, yang jelek semuanya. Minal kufri disifati dengan kufur. Wa adamil iman disifati tidak memiliki keimanan. Wal istihza'i biddin wa ahlihi disifati dengan orang yang mengolok-olok agama dan pelakunya. Wa sukhriyati minhum, dan juga sukhriyah, mengolok-olok. Wal maili bil kulliyah ila a'da'id din, condong secara menyeluruh kepada musuh-musuh agama. Juga kepada orang-orang Yahudi dia membantu. Dalam ayat surat Al-Hasyr disebutkan, alam tara ilal ladina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul orang-orang tahukah apa kan, alam tara ilal ladina nafaqu, tahukah engkau kepada orang-orang yang munafik, mereka mengatakan kepada orang-orang yang kafir. Yaquluna li ikhwanihimul, mereka mengatakan kepada saudara-saudara mereka yang kafir. Dari kalangan ahli kitab. Mereka mengatakan La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Jika kalian diusir keluar dari Madinah, maka kami akan keluar bersama kalian. Ini orang-orang munafik dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan seterusnya dari ayat tersebut, surat Al-Hasyr. Wala nuti'u fikum ahadan abada, dan kami tidak akan mengikuti siapapun selama-lamanya untuk memerangi kalian. Nah, itu. Wala nuti'u fikum ahadan abada. Untuk memerangi kalian orang-orang Yahudi, kami tidak akan mentaati siapapun. Ini orang. Jadi ada al-mail bil kulliyah ila a'da'id-din. Ada kecenderungan secara menyeluruh kepada musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam. Limusyarakatihim lahum fi adawati dinil Islam. Jadi ada musyarakah, ada kebersamaan bersama mereka, bersama musuh-musuh Islam untuk fi adawati dinil Islam, untuk memusuhi Islam ini, memusuhi agama Islam ini. Ini terjadi. Wahum maujudun fi kulli zaman. Mereka ada di semua zaman. Di zaman Nabi SAW, terus sampai zaman sahabat, zaman tabi'in, terus sampai sekarang. Dan sampai akhir zaman, terus ada. Walasiyam fi hadha zaman. Lebih-lebih di zaman ini, kata beliau, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Alladhi tagat fihi al-madiyah wal-ilhad wal-ibahiyah, yang telah melampaui batas orang-orang yang mengutamakan materi, al-madiyah, al-ilhad, orang-orang liberal, orang-orang yang menolak adanya Tuhan, orang-orang komunis, ateis, al-ibahiyah, liberal, dan yang semacamnya. Ini di zaman beliau, di zaman Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, belum lama, sekitar tahun 40, 50, 60, 70, 1900-an hidupnya beliau, 1980 juga kurang lebihnya. Jadi kemunafikan itu ada. Termasuk di sini, di negara kita ya ada orang-orang yang sukanya al-mail bil kulliyah ila a'da'id-din, condong kepada orang-orang yang condong kepada musuh-musuh Islam. Kepada musuh-musuh Islam mereka condong, tapi mereka agamanya Islam, tapi condong ke sana membela orang kafir dalam segala kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa. Ketika ada orang kafir langsung dibela, ketika ada orang Islam yang salah langsung dituduh. Itu. Kemudian wal maqsudu huna al qismu tsani minan nifaq. Kita kembali kepada pembahasan hadis dari Abdullah bin Amr tadi. Yang dimaksud di sini yaitu idza tumina khana wa idza haddatsa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Empat yang apabila ada pada diri seseorang maka menjadi munafik yang khalis, yang sejati. Ini adalah al-qismu tsani, yaitu bagian yang kedua minan nifaq. Alladzi dzukira fi hadzal hadis, yang disebutkan di dalam hadis ini. Fa hadzan nifaqul amali. Nifaq ini adalah nifaq amali. Apabila dipercaya khianat, ini nifaq amali. Apabila berbicara berdusta, nifaq amali. Bukan i'tiqadi. Wa idza ahada ghadara, apabila berjanji mengingkari. Wa idza khasama fajara, apabila bertikai melampaui batas. Ini adalah nifaq amali. Berbeda dengan yang pertama tadi, nifaq i'tiqadi. Menampakkan keislaman tapi batinnya kufur. Ini nifaq i'tiqadi. Menampakkan kebaikan tapi batinnya jahat. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini nifaq amali. Wa in kana la yukhriju minad din. Sekalipun nifaq amali ini tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam, jadi masih berada dalam keislaman. Berbeda dengan nifaq i'tiqadi tadi, sudah mukhrijun minad din bil kulliyah, sudah keluar dari agama secara menyeluruh. Kalau nifaq amali masih belum. Tapi sekalipun tidak keluar dari agama secara menyeluruh, fa innahu dihlizul kufri. Maka sesungguhnya ini merupakan bagian dari kekufuran. Wa man ijtama'at fihi hadhil khisal, dan barang siapa yang terkumpul pada diri orang tersebut empat watak tadi, empat perangai tadi, khisalul arba, faqad ijtama'a fihi syarr, maka telah terkumpul padanya kejelekan, kejahatan. Wa khalusat fihi nu'utul munafiqin, dan murni padanya sifat-sifat kemunafikan, sifat-sifat orang munafik. Murni. Apabila semuanya ada empat perkara tadi. Fa inna sidqah, sesungguhnya kejujuran, wal qiyama bil amanat, kemudian menunaikan amanat, wal wafa'a bil uhud, menunaikan janji, tidak mengingkari, wal wara'a an huquqil khalqi, dan wara' terhadap hak-hak makhluk, hak-hak manusia, wara', tidak tamak. Di wara' ini lebih tinggi daripada zuhud. Hiya jima'ul khairi. Ini adalah kumpulan-kumpulan kebaikan. Jujur, menunaikan amanah, menunaikan janji, wara' terhadap hak-hak manusia. Hak-haknya manusia ini tidak kita ambil, haknya orang. Dia menahan diri terhadap haknya orang. Ini merupakan kumpulan kebaikan. Wa min akhassi awsafil mu'minin, dan termasuk kekhususan sifat-sifat orang yang beriman. Orang yang beriman memiliki sifat-sifat itu tadi. Memiliki kejujuran, jujur keimanannya, jujur ucapannya, jujur tingkah lakunya, perbuatannya. Dan juga memiliki amanah. Apabila dia diberi amanah, dia menunaikan janji apabila dia berjanji. Faman faqada wahidan wahidatan minha, apabila hilang satu dari sifat-sifat tadi, jujur, amanah, menunaikan janji, kemudian wara' terhadap hak-hak manusia, menahan diri, tidak mengambil, tidak tamak terhadap hak-hak manusia, maka apabila hilang salah satunya saja, faqad hadama fardan min furudil Islam, maka dia telah merusak fardan min furudil Islam, kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam, wal iman, dan kewajiban dari kewajiban-kewajiban iman. Kalau merusak salah satu saja, dia tidak jujur, ini akan merusak dari kewajiban Islam dan kewajiban iman. Fardu furudul fardul Islam wa fardul iman. Fa kaifa bi jami'iha, bagaimana apabila semuanya dia rusak, dia hilangkan sifat-sifat yang terpuji tadi, dia hilangkan, dia rusak, maka terkumpullah kejahatan, kejelekan, sehingga disebut sebagai munafiqan khalisan, munafik yang murni, yang sejati. Fal kadhibu fil hadis, dusta dalam hadis ini, yashmalul haditha anillah wal haditha an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencakup berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala dengan dusta. Berbicara atas nama Allah dengan dusta, bukan dengan ilmu. Atau berbicara tentang Rasulullah SAW. Berbicara atas nama Rasulullah SAW. Padahal dia dusta. Padahal tidak ada dari Nabi seperti itu. Alladzi man kadzaba 'alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Yang Nabi SAW pernah bersabda, man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dusta atas namaku, maka dengan sengaja, maka bersiap-siaplah tempat duduknya di dalam neraka. Mengambil tempat duduk dari neraka. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba. Dalam surat As-Saff ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah yang lebih zalim? Waman azlamu, siapakah yang lebih zalim? Mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba. Dari orang yang mengada-ada atas nama Allah, mengada-ada apa? Mengada-ada kedustaan. Mengada-ada kedustaan atas nama Allah. Siapa yang lebih zalim? Artinya orang ini adalah orang yang paling zalim. Mendzalimi Allah Subhanahu wa taala, mendzalimi manusia juga karena dia mengada-ada kedustaan atas nama Allah. Wa yashmalul haditha amma yukhbiru bihi minal waqa'il kulliyah wal juz'iyah. Dan dusta di sini dalam hadis ini mencakup amma yukhbiru bihi, mencakup apa yang Allah khabarkan atau Rasul khabarkan, minal waqa'il kulliyah, dari kejadian-kejadian yang menyeluruh atau peristiwa-peristiwa yang menyeluruh, wal juz'iyah ataupun yang sebagian. Jadi kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasul, kemudian dia berdusta atas nama Allah, atas nama Rasul, baik menyeluruh ataupun hanya sebagian. Dengan sengaja. Faman kana hadza sya'nahu faqad syarakal munafiqin. Barang siapa keadaannya seperti ini, maka dia telah ikut serta bersama orang-orang munafik. Fi akhassi sifatihim, dalam kekhususan sifat mereka. Dalam kekhususan sifat orang-orang munafik, yaitu apa? Al-kadzib, dusta. Kalau ikut memiliki sifat seperti ini, dia dusta, maka dia ikut serta bersama orang-orang munafik yang memiliki kekhususan sifat yaitu dusta. Alladzi qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, iyyakum wal kadhiba. Hati-hatilah kalian terhadap dusta. Hati-hatilah kalian terhadap dusta atau dari dusta. Janganlah berdusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu mengantarkan kepada al-fujur, perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya perbuatan dosa ini mengantarkan kepada neraka. Wala yazalu rajulu yakdzibu. Senantiasa seseorang itu berdusta. Wa yataharral kadhiba, dan terbiasa dengan kedustaan. Hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Ini hadis riwayat Bukhari. Dari hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hati-hatilah kalian dari dusta. Wa man kana idza tumina 'alal amwal wal huquq wal asrar khanaha wa lam yaqum bi amanatihi fa aina imanuhu. Barang siapa yang apabila dipercaya atas suatu harta, dipercaya atas suatu hak-hak manusia, wal asrar, dipercaya atas suatu rahasia, khanaha, kemudian dia mengkhianatinya, walam yakum bi amanatihi, dan dia tidak melakukan amanahnya, tidak menegakkan amanahnya, fa aina imanuhu, maka di mana imannya, di mana keimanan dia, wa aina haqiqatul islamihi, dan di mana hakikat keislamannya. Ketika dia memiliki rahasia, apalagi rahasia yang besar, rahasia negara atau rahasia kaum muslimin, kemudian dibeberkan kepada orang kafir, sehingga orang kafir dengan mudah menyerang, misalkan langsung menyerang ke jantung pertahanan kaum muslimin, sehingga kaum muslimin banyak yang meninggal. Ini akibat apa? Akibat tadi tidak amanah, dia khianat. Mana keimanannya? Mana keislamannya kalau seperti itu? Wa kadzalika man yankuthul uhuda. Demikian juga orang yang melanggar janji. Allati bainahu wa bainallah. Antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal uhud allati bainahu wa bainal khalqi. Demikian juga janji antara dirinya dengan manusia. Bainal khalqi, dengan manusia, dengan makhluk. Kalau melanggar janji, muttasifun bi sifati khabisatin min sifatil munafiqin, maka dia disifati dengan sifat yang jelek, khabith, termasuk sifat-sifatnya orang-orang munafik. Wa kadzalika man la yatawarra'u an amwalil khalqi. Demikian juga orang yang tidak wara' dari harta manusia, tidak menahan diri, tidak melakukan apa, memenuhi hak-haknya, hak-hak harta manusia. Dia tidak wara', bahkan dia berusaha untuk mengambil hak orang lain. Wa yaktanimu furusaha, dan dia berupaya mencari-cari kesempatan, kalau ada kesempatan ambil haknya orang. Wa yukhasimu fiha bil batil, atau melakukan apa, memarahinya atau memusuhinya dengan cara yang batil untuk mengambil hartanya tadi, dengan cara yang batil, dengan kedustaan, ya dicampur dengan tadi kedustaan, dicampur dengan pengkhianatan. Lius bita batilan, untuk mengokohkan kebatilannya. Au yadfa'a haqqan, atau menolak kebenaran. Fahadhi sifatu la itakadu tajtami'u fi syakhsin wa ma'ahu minal iman. Maka apabila memiliki sifat seperti ini, maka hampir-hampir terkumpul pada seseorang, hampir-hampir tidak terkumpul pada seseorang antara dirinya dengan keimanan. Nanti dirinya dengan keimanan ini tidak terkumpul kalau dia sudah memiliki sifat-sifat tadi. Dusta, tidak memegang amanah, tidak memegang janji, tidak menunaikan janji, baik janji kepada Allah Subhanahu wa taala maupun janji kepada manusia. Kemudian tidak warok terhadap harta manusia, bahkan berusaha untuk menguasainya. dengan cara batil. Terkumpul padanya semuanya, maka hampir-hampir tidak ada keimanan itu bersamanya, tidak berkumpul bersamanya. Mayudzi au yakfi, yang keimanan itu bisa mencukupinya, tidak ada, hampir-hampir tidak ada sama sekali. Fa innaha tunafil iman, sesungguhnya itu semua merupakan menafikan keimanan. Asyaddal munafat, dengan penafian yang sangat sangat keras, artinya tidak ada sama sekali keimanannya, tidak memiliki keimanan sama sekali. Wa'lam anna min usuli ahli sunnah wal jamaah, ketahuilah bahwasannya di antara pokok dasar atau prinsip dasar dari ahli sunnah wal jamaah, usul ahli sunnah wal jamaah, prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah, yaitu annahu qad yajtami'u fil abdi khisal, khisalul khairin wa khisalul syarrin. Pada diri seseorang itu kadang terkumpul perangai atau watak yang baik dan watak yang jelek. Ini termasuk usul ahli sunnah wal jamaah. Pada seseorang ada watak baik, ada watak jelek. Wa khisalu imanin wa khisalu kufrin au nifaqin. Pada diri seseorang ada keimanan, ada watak kekufuran, ada kemunafikan. Wa yastafiqu minas sawabi wal iqab. Dan dia berhak untuk mendapatkan pahala ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia memiliki keimanan. Dan dia berhak mendapatkan iqab ketika dia melakukan kejelekan, ketika dia melakukan kekufuran, kemunafikan. Bihasbi ma qama bihi min mujibati dzalika, sesuai dengan apa yang dominan, apa yang dominan pada diri orang tersebut, mana yang lebih dominan. Maka ketika lebih dominan dia memiliki sifat-sifat yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala, berhak untuk mendapatkan pahala. Ketika dia memiliki sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat kekufuran, kenifakan, maka dia berhak untuk mendapatkan iqab. Faqad dalla ala hadza, ala hadzal asli nususun katsiratun. Sungguh telah ditunjukkan, telah ada dalilnya prinsip dasar yang seperti ini pada nas-nas yang banyak. Minal kitab was sunnah, dari Al-Qur'an maupun dari sunnah. Fayajibul amalu bikullin nusus, maka wajib bagi kita untuk beramal dengan mengamalkan semua nas-nas tersebut. Wa tasdiquha kulliha, dan membenarkan semuanya, membenarkan semua nas-nas. Wa alaina an natabarra'a min madhhabil khawarij, dan wajib bagi kita untuk berlepas diri dari madhab khawarij. Apa madhab khawarij? Alladina yadfa'una ma ja'at bihin nusus, yang mereka itu menolak nas-nas, menolak apa yang ada pada nas-nas. Min baqa'il iman, nas-nas yang menyebutkan bahwa pada diri seseorang masih ada keimanan. Wa baqa'id din, pada diri seseorang masih ada agama. Walau fa'alal insan minal ma'asi, walaupun seseorang itu melakukan kemaksiatan, ma fa'ala, apa yang dia lakukan. Idza lam yaf'al syai'an minal mukaffirat, apabila dia tidak melakukan sesuatu dari kekufuran, sesuatu yang membuat dia keluar dari keislaman, yang membuat dia kafir, allati tukhriju sahibaha minal iman, kekafiran ini yang mengeluarkan dirinya dari keimanan. Apabila tidak ada, walaupun dia melakukan kemaksiatan, maka tetap ada keimanan pada diri orang tersebut. Jadi beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa di antara prinsip dasar usul ahli sunnah wal jamaah, pada diri seseorang itu ada iman, kadang ada imannya, kadang ada kekufurannya. Kadang ada keimanannya, kadang ada kemunafikannya. Kadang dia berbicara dusta, kadang dia ketika diamanahi khianat, kadang-kadang. Dia ini mendapatkan iqab ketika dia melakukan kemaksiatan tadi, ketika dia berkhianat, ketika dia berdusta, tentu dia akan mendapatkan iqab di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan dosa, akan mendapatkan siksa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memiliki keimanan lebih dominan, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan kebaikan-kebaikan, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di dalam nas-nas yang banyak. Namun orang Khawarij, mereka menolak kalau melakukan kemaksiatan satu kali saja sudah kufur. Nah itu. Melakukan korupsi kufur. Melakukan kedustaan kufur. Ini berarti menolak nas-nas. Padahal agama ini tidak demikian. Pada diri seseorang kadang ada keimanan, kadang ada kekufuran. Selama dia tidak, kekufurannya tersebut tidak mengeluarkan dari keimanannya, maka dia masih memiliki iman. Walaupun dia melakukan kemaksiatan. Fal khawariju yadfa'una dhalika kullahu. Maka orang-orang Khawarij, mereka menolak semua hal itu. Wa yarawna man fa'ala syai'an minal kabair. Dan mereka memiliki anggapan, memiliki prinsip bahwa siapa yang melakukan dosa besar, wa min khisalil kufri, atau melakukan kekufuran, perangai kekufuran, atau watak kekufuran, atau watak kemunafikan, seperti tadi, watak kemunafikan, misalkan dusta, misalkan tidak amanah, ini sudah kharijan minad din, keluar dari agama, mukhalladan finnar, kekal di dalam neraka. Wa hadza madhhabun batilun bil kitab wa sunnah. Yang seperti ini adalah madhab yang batil menurut Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ijma'i salafil ummah, dan kesepakatan salaful ummah. Jadi prinsip ahlu sunnah wal jamaah, seseorang selama belum kufur yang jelas-jelas kufurnya, berarti dia masih memiliki keimanan. Walaupun dia melakukan kemaksiatan, kemaksiatan yang sebesar apapun, selama bukan merupakan kekufuran, maka dia masih memiliki keimanan. Dia masih memiliki keimanan. Walaupun dia melakukan kedustaan, dia melakukan pengkhianatan, ini adalah bagian-bagian dari kemunafikan. Selama bukan merupakan sesuatu yang mengeluarkan dirinya dari keislaman, maka dia tetap memiliki keimanan. Tetap memiliki keimanan. Kalau dia sudah memiliki kekufuran yang betul-betul jelas kekufurannya, seperti dia menampakkan keislaman tapi dia benci kepada Islam, kadang memiliki statement-statement, memiliki ucapan-ucapan yang betul-betul kufur. Misalkan di zaman ini sudah tidak pantas lagi kita memegang Al-Quran atau mempercayai Al-Quran, karena Al-Quran itu zaman onta dulu. Sekarang sudah sudah modern. Nah, ini ucapan seperti ini. Dia mengucapkannya dengan nyata, jelas, dengan bukan sedang bangun tidur atau masih belum sadar barang. Dia betul-betul mengucapkan seperti itu karena memang tidak menganggap Al-Qur'an sebagai sesuatu yang dijadikan pedoman. Maka yang seperti ini sudah kufur, sudah jelas kekufurannya. Namun kalau melakukan kemaksiatan, dia belum keluar dari keislaman, maka dia masih tetap dalam daerah al-iman. Dia masih memiliki baqa'ul iman, memiliki sisa keimanan. Wa baqa'ud din, masih memiliki agama, agama Islam ini, selama dia belum keluar dari Islam, yang nyata-nyata keluar dari Islam. Sedangkan orang-orang Khawarij, kalau melakukan dosa besar, dusta saja, sudah, berarti kufur dia. Dia berhak untuk dibunuh, karena dia sudah kufur. Melakukan zina, sudah, dia itu berarti sudah kufur. Minum khamr, kufur dia. Maka tidak ada yang tersisa dari manusia ini, dari kaum muslimin. Jadi mereka menyerangnya adalah kaum muslimin. Kaum muslimin akhirnya tidak ada yang tersisa, semuanya dikafirkan oleh mereka. Sedangkan orang kafirnya dibiarkan oleh mereka, orang-orang Khawarij ini dibiarkan. Maka tidak aneh mereka orang-orang Khawarij membunuh kaum muslimin. Karena di zaman Nabi saja atau di zaman para sahabat, kaum muslimin, bahkan orang-orang mulia seperti Utsman bin Affan, ini dibunuh mereka, dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga dibunuh oleh orang Khawarij. Padahal Ali bin Abi Thalib orang mulia, orang dekat dengan Rasulullah, tapi dikatakan kafir oleh mereka. Walayyadzubillah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita lakukan di sini, membaca kitab ini, dan semakin menguatkan kita untuk beramal saleh, meninggalkan perkara-perkara yang merupakan watak kemunafikan, agar kita tidak memiliki watak kemunafikan. Sebab kalau terkumpul keempat-empatnya, ini bisa menjadi munafik yang khalis, munafik yang murni. Wal-iyadzubillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.